merindukan dirimu, merindukan wajahmu. Dalam godaan rindu, resahnya ku menunggu, mengharapkan kasihmu, menantikan janjimu. Bilakah kan bertemu, katakan kepadaku. Dalam mimpi.